Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat anugerah sehingga kita bisa sampai detik ini terus melanjutkan rangkaian amalan soleh dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya apa yang kita amalkan, taqarrub kita kepada Allah, segala amalan ibadah kita zahiran wa batinan ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan salihah, sebagai amalan yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, setiap malam Kamis sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan kajian kita dari Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Dan kita insyaallah akan memasuki bab yang pertama, jika kita menganggap bahwasanya bab yang sebelumnya itu adalah mukaddimah, maka setelah mukaddimah dengan hadis Mu'adz bin Jabal kemarin, kita akan memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Berkata Syekh Ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah Al-Mujaddid Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub, bab tentang keutamaan tauhid dan juga keutamaan dosa-dosa yang dihapuskannya. Dalil dalam bab ini disebutkan oleh Syekh wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dalam keadaan dia tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dalam keadaan mereka diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah dalil yang pertama tentang keutamaan tauhid dan juga keutamaan dosa-dosa yang menghapuskannya, atau dosa-dosa yang dihapuskan dengan tauhid tersebut. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat ini, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Al-iman lughatan at-tasdiq, keimanan secara bahasa, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama di dalam pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu, bahwasanya iman secara bahasa, sebagian ulama menyatakan artinya adalah at-tasdiq, pembenaran. Sebagian ulama menambahkan bahwa arti iman adalah at-tasdiqul jazim, yaitu pembenaran serta keyakinan yang kuat. Itu adalah arti iman secara bahasa. Jadi benar-benar dia memang benar-benar meyakini, membenarkan segala apa yang ia ketahui. Adapun keimanan, arti keimanan secara istilah adalah at-tasdiqu au al-qawlu bil lisan wa tasdiqum bil janaz wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini arti secara istilah keimanan itu adalah keyakinan di dalam hati, terikrar dengan lisan dan juga diamalkan dengan anggota tubuh dan anggota badan. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan keimanan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini arti iman secara istilah syariat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di dalam ayat ini adalah yaitu orang-orang yang benar-benar ia meyakini di dalam hatinya tentang sebuah perkara, sebuah berita, sebuah keyakinan dan akidah, lalu kemudian dia ikrarkan dengan lisan dan untuk kemudian dia amalkan dengan anggota badannya. Ini kondisi keimanan yang sebenarnya. Sehingga tidak hanya keimanan itu hanya sebatas di hati saja. Cukup ia mengimani dalam hatinya, tidak cukup dengan itu. Dia harus, konsekuensi yang berikutnya, dia harus ucapkan konsekuensi iman itu dengan lisannya. Kita lihat bagaimana keimanan seorang tidak bisa dikatakan keimanan yang benar ketika dia hanya meyakini dalam hati saja, akan tetapi dia tidak berikrar dengan lisannya. Sebut saja semisal Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisinya. Ia telah beriman, yakni yakin dengan kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau andai kata keimanan itu hanya cukup dengan hati, maka Abu Talib adalah orang yang beriman. Tapi ternyata Abu Talib digolongkan sebagai orang-orang yang kafir, musyrik, ketika Abu Talib enggan Ayyakula la ilaha illallah, enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, salah satu konsekuensi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengucapkan kalimat tauhid, persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, la ilaha illallah. Sehingga Abu Talib meninggal di atas kekufuran, di atas kesyirikan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kisah bagaimana meninggalnya Abu Talib. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga sebaliknya, keimanan tidak bisa dikatakan bahwa keimanan itu adalah keimanan yang benar jika hanya sebatas lisan saja. Akan tetapi di dalam hatinya ia masih menyimpan kekufuran, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Kaum munafikin, mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasul, akan tetapi mereka menyembunyikan kekufurannya dalam hati-hati mereka. Mereka tampakkan keimanan itu secara zahir, amaliyah, akan tetapi keimanan mereka tidak dikatakan sebagai keimanan yang benar, yang sah, sebelum mereka meyakini di dalam hati-hati mereka tentang kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keimanan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia telah mengatakan la ilaha illallah sekian kali, walaupun dia telah berikrar bahwasanya tidak ada yang sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dengan lantang dia katakan, tapi ketika dalam hatinya tidak membenarkan itu, ketika dalam hatinya kosong dari keimanan, bahkan yang ada kekufuran, maka dia ternilai sebagai seorang orang yang kafir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu penting untuk kita memahami keimanan ini dengan benar, agar jangan sampai kita bermudah-mudahan mendefinisikan iman tanpa mengerti bagaimana definisi iman yang telah disebutkan oleh para ulama berdasarkan nas-nas yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga di dalam keimanan ada satu prinsip yang tidak boleh lepas dan tidak boleh kita melupakannya, yaitu tambahan yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, menegaskan bahwa iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan keimanan itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Iman bisa melemah, iman bisa kuat, disebabkan karena apa? Karena ketaatan dan kemaksiatan. Iman itu kuat, semakin kuat, semakin kuat, bertambah dan bertambah sampai sempurna ketika ia melakukan berbagai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bukti seseorang memiliki iman yang kuat adalah dia ringan untuk beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tapi iman itu bisa melemah, iman itu juga bisa berkurang, disebabkan karena kemaksiatan kita kepada Allah, disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran kita kepada Allah, berkurang keimanan kita. Semakin sering kita bermaksiat, semakin berkurang keimanan kita. Bahkan keimanan itu bisa terkikis, terkikis, berkurang, terkikis sampai habis tanpa tersisa sedikit pun keimanan itu, disebabkan karena banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan sehingga mendorong dia berbuat kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jangan sampai lupa bahwasanya keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka tidak benar ketika seorang menganggap bahwa keimanan yang ada di dalam hati kita itu tidak bisa berubah. Tidak benar pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa keimanan seorang yang bermaksiat itu sama dengan keimanan orang yang taat. Maka ini tidak bisa dibenarkan. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, setelah Allah menyebutkan, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampurkan imanahum, yakni tauhid mereka kepada Allah Azza wa Jal, keimanan mereka kepada Allah, mereka tidak mencampurkan bidzulmin dengan kezaliman. Ya. Dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini? Yang dimaksud dengan kezaliman di sini sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah asyirku, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mengetahui bahwasanya makna dari az-zulm yang ada di dalam ayat ini adalah kesyirikan? Tentunya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang sangat mengerti maksud dan arti yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan lafad demi lafad dalam kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an? Maka dari itu kalau kita ingin memahami tafsir, ya, kandungan yang terkandung dalam ayat demi ayat dalam Al-Quran, wajib bagi kita untuk melihat apa yang ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengetahui tafsir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya melalui para sahabat-sahabatnya. Bagaimana kita mengetahui tafsir para sahabatnya? Tentunya melalui para tabi'in sebagai murid sahabat, dan juga para ulama-ulama yang meniti jejak mereka sampai detik ini. Kita merujuk pada mereka. Jangan kita bermudah-mudahan menafsirkan Al-Quran tanpa kita tahu bagaimana tafsir orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi. Dari kalangan Nabi SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga para sahabatnya, bagaimana mereka selaku murid-murid Rasul diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan bermudah-mudahan dalam menafsirkan Al-Quran ketika kita tidak mengetahui tafsir para sahabah, bagaimana mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan mereka dahulu. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Ketika turun salah satu ayat di dalam surat Al-An'am, yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ini ayat yang kita baca malam ini. Qulna, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu?" Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ya. Jadi para sahabat, mereka menganggap yang dimaksud kezaliman di sini adalah menzalimi diri mereka sendiri. Karena kezaliman terbagi menjadi tiga macam. Ya. Kezaliman itu sendiri, adz-dzulmu tsalatsatu anwa'. Kezaliman itu ada tiga macam. Yang pertama adalah kezaliman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud kezaliman terhadap Allah adalah kesyirikan. Dan jenis yang pertama inilah yang disebut dengan kezaliman yang sangat besar, ya, yang telah disebutkan oleh seorang hamba yang saleh yang bernama Luqman ketika menasehati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku tercinta, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka kezaliman yang pertama ini adalah kezaliman terhadap Allah, yaitu kesyirikan. Yang kedua, zulmu syakhsi li nafsih, yakni kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Bagaimana bentuknya? Yakni mereka menzalimi dirinya dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan, pelanggaran terhadap Allah, perbuatan keji dan mungkar. Ini yang dimaksud dengan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Tentunya levelnya berada di bawah kezaliman yang pertama tadi. Ya. Tapi bukan berarti dosa ini kemudian kita anggap remeh, tidak. Nah, yang ketiga, zulmu syakhsi lil ghair, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Jadi tiga ya, ada tiga di sini. Kezaliman yang pertama adalah kezaliman kepada Allah, yaitu kesyirikan, dan ini yang dimaksud dengan kezaliman yang besar. Yang kedua adalah kezaliman seorang terhadap dirinya berupa pelanggaran, kemaksiatan, dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Pelanggaran-pelanggaran di bawah level kesyirikan. Itu kezaliman terhadap dirinya. Yang ketiga adalah kezaliman terhadap orang lain. Ya. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka bizulmin, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya para sahabat, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya wahai Rasulullah, qala laisa kama taqulun walam yalbisu imanahum bizulmin bisyirkin. Nah, bukanlah yang dimaksud dengan bizulmin adalah sesuai dengan persangkaan kamu, ya, ini sebagaimana yang mereka sangka, ya, ini kezaliman terhadap diri mereka. Bukan, yang dimaksud tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah kata Nabi asyirk, kesyirikan kepada Allah. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman terhadap anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kalian atau jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Di situ ada kata-kata kezaliman yang sangat besar, yakni kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, apa balasannya dan keutamaannya, fadilahnya? Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Apa yang dimaksud keamanan di sini dijelaskan oleh para ulama, al-amnu min dukhulin nari idza lam yusirru ala al-kaba'ir ma'at tauhidi, yaitu keamanan dari masuknya mereka ke dalam neraka apabila mereka tidak berbuat secara terus-menerus dosa-dosa besar. Di samping itu, dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. dia akan mendapatkan keamanan. Keamanan dari apa? Keamanan dari masuknya dia ke dalam neraka. Sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga Allah, jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka tidak bermudah-mudahan untuk melakukan dosa besar dalam keadaan mereka bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis keamanan yang pertama. Yang kedua, keamanan al-amnu minal khuludi finnari. Yakni keamanan dari kekekalan dia di neraka. Ada orang yang masuk surga, ya, dia masuk secara langsung tanpa hisab, tanpa azab, dan ini adalah keamanan yang sempurna. Ya. Ada yang orang masuk ke dalam surga, tapi didahului dengan hisab dan azab. Sehingga keamanan ini ada dua jenis. Keamanan dia masuk ke dalam surga secara langsung, ada juga yang dia masuk ke dalam surga tapi setelah diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tentunya dengan syarat dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga ketika dia beriman tapi mencampuri keimanan dia dengan kesyirikan, maka dia tidak akan mendapatkan keamanan. Ya? Dia tidak akan mendapatkan keamanan dengan dua jenis keamanan ini. Baik itu aman dari neraka, ya, dia langsung masuk ke dalam surga, atau keamanan dari kekekalan di neraka. Ketika dia berbuat kesyirikan, sekali saja dia berbuat kesyirikan, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah dari kesyirikan yang telah dia lakukan sampai ia meninggal, dalam keadaan dia membawa satu dosa kesyirikan tadi, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat kesyirikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hapuskan segala amalan perbuatan kamu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu di akhirat kelak akan menjadi orang yang rugi. Rugi, dia telah beramal soleh sekian tahun lamanya, tidak sedikit biaya yang dikorbankan, tenaga, pikiran, akan tetapi dirusak amalan itu dengan satu buah kesyirikan. Akhirnya dia menjadi orang yang rugi. Rugi waktunya dia hidup di dunia, rugi ibadahnya, karena nantinya ternyata di akhirat dia menjadi orang yang masuk dalam neraka kekal di dalamnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian Allah menyatakan wahum muhtadun. Siapa itu muhtadun? Humul ladina araful haqqa fid dunya fa'amilu bihi. Mereka lah orang-orang yang diberikan hidayah, atau orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, yaitu mereka orang-orang yang mengetahui kebenaran, mengetahui al-haq, lalu kemudian dia beramal dengannya ketika di dunia. Dia mengetahui perbedaan ini hak, ini haram. Ini hak, ini batil. Yang hak dia lakukan, yang batil dia tinggalkan. Yang halal dia ambil, yang haram dia tinggalkan. Ketika di dunia dia mengetahui itu, dia lakukan. Araful haq, dia mengetahui kebenaran. Fid dunya, di dunia. Fa'amilu bih, lalu dia beramal dengan al-haq tersebut. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tidak hanya hidayah al-irsyad, al-bayan. Tidak hanya hidayah berupa apa? Ilmu, pengetahuan, nah, bimbingan syariat saja. Tapi juga hidayah taufik, yaitu mudah bagi dia untuk beramal dengan apa yang telah ia ketahui dari amalan-amalan ibadah atau dari perkara-perkara agama ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka para ulama menjelaskan tentang kandungan dari ayat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, memberitakan kepada kita semua, Barang siapa man wahadahu wa lam yukhlit tauhidahu bisyirkin, yaitu barang siapa yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali dia tidak mencampurkan tauhidnya itu dengan kesyirikan, fa innallaha qad wa'adahu bisalamah min dukhulin nar fil akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan baginya keselamatan dari masuknya dia ke dalam neraka di akhirat. Fa yuwaffiquhu ila siratil mustaqim fid dunya, dan Allah Azza wa Jal akan memberikan taufik kepadanya dalam menempuh jalan yang lurus di dunia, ya. Dengan ilmu yang dia dapatkan, Allah beri taufik dia untuk beramal dengan ilmunya. Ketika dia beriman dan tidak mencampurkan keimanan itu dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesesuaian ayat ini dengan tauhid dijelaskan di dalam kitab Al-Jadid, syarah kitab Tauhid, haitsu dallatil ayatu ala anna man mata ala tauhid wa taba minal kabair salima min adabin nar. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat ini, bahwa seorang yang meninggal di atas tauhid dan kemudian juga dia telah bertobat kepada Allah dari berbagai macam bentuk dosa besar, dia akan selamat dari azab neraka. Wa man mata musirran 'alal kaba'ir ma'at tauhidi salima minal khuludi finnar. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia masih bergelimang dengan dosa-dosa besar, tapi dia sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah, dia tidak mencampurkan kesyirikan, dia bertauhid tapi kekurangannya dia telah, dan sampai detik dia meninggal dia telah melakukan dosa besar, tapi dia bertauhid kepada Allah, maka dia selamat dari kekekalan di neraka. Sehingga di sini kesesuaian ayat ini dengan tauhid, ya. Bahwa di dalam ayat ini terdapat keutamaan seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan memberikan faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sebuah kesimpulan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah dalam ayat ini terdapat fadlut tauhid wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Ada keutamaan tauhid dan hasil buah dari keutamaan tauhid tersebut di dunia dan di akhirat. Di dunia dia selamat dari berbagai macam bentuk penyimpangan disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepadanya, wa hum muhtadun, dalam dan mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, yakni seorang yang mengetahui al-haq di dunia dan dia beramal dengan al-haq tersebut, ya. Ini di antara keutamaan tauhid. Yang kedua, anna syirka zulmun mubtilun lil imani billahi in kana akbar, bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang bisa menghapuskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala jika kesyirikan itu adalah jenis kesyirikan yang akbar, kesyirikan yang besar, ya. Yaitu mereka menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Naam. Au munqisun lahu in kana asghar. Dan di dalam ayat ini bahwa kesyirikan itu bisa mengurangi iman jika jenis kesyirikannya itu kecil. Apa jenis kesyirikan yang kecil? Contoh kesyirikan yang kecil adalah riya. Ya, beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan niatan agar manusia melihatnya. Ini yang dimaksud dengan riya. Ya. Dia tidak tenang, tidak nyaman ketika dia beribadah bersendirian. Ya. Ini tanda riya. Dia merasa tidak semangat ketika ibadah itu tidak dilihat oleh orang. Ya. Maka hati-hati dalam masalah ini. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan di antara faidah dari ayat ini, annahu akbar da'a nam da'amatun lirraghbati fit ta'ah. Bahwasanya perkara yang terbesar yang menjadi pondasi untuk memotivasi ketaatan, ya. Li'anna al-muwahhid ya'malullah ya'malun lillahi 'azza wa jal wa 'alaihi. Karena seorang yang bertauhid kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan dengan kesyirikan, orang-orang yang bertauhid itu kalau beramal pasti lillah. Ya. Kalau memang dia benar-benar bertauhid, ketika dia beramal dia memang meniatkan amalannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahuwa ya'lam sirran wa alaniyah. Dia pun yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang rahasia dan apa yang diamalkan juga secara terang-terangan. Ammal ghairul muwahhid, adapun seorang yang tidak bertauhid, kal murai mathalan, nah ini. Ya ini semisal orang-orang yang riya, semisal orang-orang yang riya. Ya ini orang-orang yang ketika beribadah dia hanya meniatkan agar dilihat amalan ibadahnya itu oleh orang lain. Fa innahu yatasaddaqu wa yusalli wa yadhkurullaha idza kana indahu man yarahu faqat. Ini orang-orang ini dia bersedekah, dia melakukan salat, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala jika di sisinya ada orang-orang yang melihat saja. Barakallahu fikum. Maka hati-hati kesyirikan-kesyirikan yang sifatnya kecil ini, walaupun kecil ketika seorang melakukannya secara terus-menerus bisa jadi besar. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang dia tidak mau beribadah kecuali kalau ada yang lihat. Nah, ini sangat membahayakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Walihada qala ba'dus salaf, sebagaimana sebagian para ulama salaf juga mengatakan tentang hal ini, inni la awaddu an ataqarraba ila Allah bi ta'atin la ya'lamuha illahu. Aku ini sangat senang ketika aku bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan ketaatan, tidak ada yang mengetahui amalan tersebut dan taqarrubku tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tingkat tauhid yang sangat tinggi. Bagaimana keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Azza wa Jalla bersama mereka. Allah mengawasi amalan mereka walaupun tidak diawasi oleh manusia, tapi dia merasa terawasi oleh Allah. Maka keadaan dan tipe yang seperti inilah yang wajib untuk kita kejar, wahai kaum muslimin. Jangan sampai kita beramal hanya ingin mendapatkan penghargaan dari manusia. Ingin mendapatkan like dari subscribe. ingin mendapatkan apa? Pujian. Ya. Maka ini hati-hati, bisa kita, bisa saja dengan niatan seperti ini bisa membelokkan kita yang awalnya ikhlas akhirnya jadi tidak ikhlas. Nah, karena ketahuilah di antara faidah seorang yang ikhlas dalam beribadah, dia mengharapkan keikhlasan dalam ibadah itu hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala saja, dia tidak akan pernah kecewa dengan cacian gerutuan manusia. Seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas, dia akan tetap kokoh, tegar dalam sebuah amalan ibadah walaupun manusia tidak mau menghargainya. Walaupun manusia tidak memujinya. Walaupun manusia mencemoohnya, dia tetap istiqomah, kokoh, tegar di atas ibadah tersebut. Karena jangkauannya ke depan, niatannya hanyalah apa yang diberikan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannah Allah. Sehingga celaan manusia, cacian manusia, singgungan manusia dianggap sebagai sesuatu yang tidak mempengaruhi dia. Jangan sampai ketika ada kekecewaan kita kepada manusia, lalu kemudian dia atau lalu kemudian kita akhirnya memberhentikan amalan ibadah yang kita yakini sebelumnya ini adalah ibadah. Karena kita tidak tahan dengan ocehan manusia, tidak tahan dengan kerutuan manusia, tidak tahan dengan cacian dan makian manusia, atau sebagian manusia tidak mau menghargai jerih payah kita, akhirnya kita menghentikan amalan soleh itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka tanamkan kepada diri kita keikhlasan. Karena keikhlasan itu akan membuahkan kesabaran. Keikhlasan itu akan menjadikan kita istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji di kesempatan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman kepadanya, menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan akbar maupun asghar, dan menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah, baik itu hidayatul irsyad wal bayan maupun hidayatul taufik. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.